kau tak pernah bersamanya. Tentu tak sesukar ini jadinya. Bila ku tak mengingat masa lalumu, tentu kau sudah menjadi milikku. Sungguh ku akui masih perlu waktu untuk bersama denganmu. Tetapi jangan pernah kau mencoba menghilang dan mencoba menjauh dariku. Dan meskipun di ujung dunia kau bersembunyi, kan mencarimu. Bila ku tak mengingat masa lalumu, tentu kau sudah menjadi milikku. Pastikan mencari mu.